Mitra bisnis, pemerintah berencana merubah tarif PPh UKM dengan omset antara 300 juta hingga 4 miliar rupiah setahun, yang saat ini 12,5% dari laba bersih menjadi sekitar 3 hingga 5% dari omset. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah perhitungan pajak bagi UKM. Selain itu, pemerintah juga akan menyederhanakan SPT bagi UKM sehingga pendapatan pajak dari sektor ini yang saat ini relatif masih rendah akan dapat meningkat. Di sisi lain, UKM juga membutuhkan insentif agar dapat lebih mudah untuk cepat berkembang. Untuk membahas hal ini, saya telah terhubung dengan Ketua Asosiasi Pelaku Ekonomi Usaha Kecil Menengah HM Saifuddin. Pak Saifuddin, apa komentar Anda? Ya, yang pertama memang ini kalau memang itu tulus ini berpihak kepada UKM itu kan sambut baik itu. Yang pertama itu, jadi kita sambut baik bahwa ini memang upaya mengangkat UKM secara real gitu ya. Tapi sebenarnya itu ini kan salah satu upaya mengangkat UKM. Perlu pikirkan juga, bukan hanya ini sebenarnya. Sebenarnya kalau hanya ini saja yang dipikirkan, itu juga masih akhirnya masih menimbulkan masalah yang lain gitu loh. Jadi kalau hanya berpikir tentang pengurangan PPh ini, tanpa memikirkan bahwa sekarang ini untuk produksi UKM itu sebenarnya bagaimana dia bisa bekerja tanpa pungutan-pungutan yang menambah kos produksi. Tapi untuk UKM yang memiliki margin laba kecil, bukankah akan memberatkan? Khusus internal ini, masalah pemotongan PPh ini ya, standar lapisan yang seperti saya ngomong tadi ya, pemotongan PPh ini, tarif PPh ini ya, ini benar-benar ini mengurangi kos produksi UKM ya loh. Apa tidak? Itu yang penting ya loh. Bahwa UKM ini perlu diperhatikan karena yang jelas mereka kacau kalah bersaing karena kos produksinya lebih besar. Biasanya seperti itu. Produksi massal dengan produksi kecil itu biasanya memang lebih menguntungkan produksi massal dari sisi biaya. Tapi UKM ini ya kalau hanya dipotong seperti itu ya loh, hanya kan sebagian kecil bahwa yang omsetnya sangat kecil itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Kan itu sekali pemotongannya. Ada saran lain mengenai hal ini? Kita bisa meniru pajak progresifnya cukainya rokok itu. Cukai rokok itu kan kalau tidak salah semakin banyak batang yang diproduksi itu semakin besar tarif cukainya. Jadi mestinya seperti itu. Jadi memang tidak bisa diberlakukan sama rata UMKM itu. Mestinya jelas bahwa ukurannya dari produksi yang dibuat. Yang begitu mungkin tidak lagi di omset berapa yang terdapat penjualannya. Dari situ mestinya tarif yang diberlakukan. Tapi tidak dikebiaya semua seperti itu. Itu tadi akhirnya yang diuntungkan yang omsetnya besar itu. Demikian HM Saifuddin, saya Dinda Natasha.